Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani Purbalingga dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga insyaallah taala dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dan dari ibunda kaum mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastun firtum fanfiru. Muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah ke Mekah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah, yakni tidak ada hijrah ke kota Mekah lagi setelah pembukaan dan kemenangan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyatun, yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idastun firtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, apabila kalian diminta untuk pergi berjihad, fanfiru, maka pergilah kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa ma'nahu, arti dari kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah kemenangan kota Mekah. Kemenangan kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Ya, tahun ke-8 Hijriyah. Jadi 8 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir. Diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La anti ahabbul biqa ila Allah. Sungguh engkau itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu wahai Mekah, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah meninggalkan kota Mekah dalam keadaan terhina, dalam keadaan diusir, dalam keadaan dicari untuk dibunuh, dalam keadaan terdesak, menuju ke sebuah kota, yaitu kota Madinah, kota Thayyibah, Thayyibatu Thayyibah, kota yang baik, yang penduduknya saat itu dengan beramai-ramai menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang munafikun. Kecuali orang-orang munafik. Ya, akhirnya mereka menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah beberapa peristiwa setelah hijrah, di antaranya adalah peperangan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, di antaranya adalah perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Muraisi', kemudian perang Khandaq, kemudian perang Ahzab, kemudian Sulhu Hudaybiyah, dan kemudian setelah itu adalah Fathu Makkah, pulang membuka kota Makkah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadi saat itu orang-orang kafir Quraisy betul-betul menyerah total. Masya Allah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dalam tempo 8 tahun beliau bisa mengislamkan kota Mekah. Yang mungkin kalau menurut pandangan hitungan menungso, ya, pandangan manusia biasa itu sulit dalam waktu 8 tahun menggalang kekuatan, ya, sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy tunduk di bawah panji-panji Islam. Dan masuklah orang-orang kafir Quraisy ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, maka la hijrata ba'dal fathi. Kata Al-Imam An-Nawawi, artinya adalah la hijrata min Makkata. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Ba'da li'annaha sarat dara islamin. Karena Mekah saat itu sudah menjadi dar kampung Islam. Ya, tidak ada hijrah ke tanah Islam, tidak ada. Adapun hijrah-hijrah yang lainnya, seperti yang telah diterangkan oleh para ulama, masih berlaku. Seperti yang telah kita terangkan di awal, macam-macam hijrah. Ada hijrah dari negara kafir menuju ke negara Islam misalnya. Atau negara yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke daerah yang penuh dengan ketaatan misalnya. Ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanqati'u at-taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha, wala tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanqati'u al hijratu hatta tanqati'a at-taubatu, wala tanqati'u at-taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidaklah hijrah ini akan putus sampai berhentinya taubat, sampai tidak ada lagi taubat. Dan taubat itu tidak akan pernah putus sampai, ini tidak habis waktunya, sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti hijrah masih terus ada, selama taubat itu masih apa? Masih terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan saja seorang membutuhkan untuk berhijrah, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, berpindah dari satu daerah di mana dia tidak bisa mengamalkan agama Islam menuju satu daerah sehingga dia bisa mengamalkan agama Islam, berpindah dari satu daerah di mana kemaksiatan di situ merajalela menuju satu daerah di mana ketaatan di situ adalah merata, ini adalah sesuatu yang sangat disyariatkan. Sesuatu yang sangat disyariatkan. Demikian juga hijrah ma'nawi. Hijrahnya seseorang dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Ya, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Yang dulunya senang minum minuman keras misalnya. Sekarang jadi minuman ringan. Ya, jangan yang keras-keras. Yang tidak memabukkan. Yang dulunya senang bunuh diri misalnya. Ada yang suka bunuh diri di sini? Rokok membunuhmu kan begitu? Yang dulunya suka bunuh diri misalnya, sekarang tidak lagi suka bunuh diri misalnya, ya kan? Demikian seterusnya, ya. Ini adalah hijrah-hijrah yang tidak akan terhenti. Nah, taib. Kemudian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah atau beberapa pelajaran penting yang akan disampaikan oleh beberapa orang ulama. Di antaranya nanti akan disampaikan oleh beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga dalam buku pegangan kita yang disebutkan atau yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Di antara faedah dari hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya, karena kota Mekah tidak perlu lagi dihijrai. Tidak perlu lagi ditinggalkan. Karena kota Mekah saat itu sudah menjadi kota Islam. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, dan juga di sini didukung oleh dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi hadza, dalam lafaz ini la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah setelah kemenangan kota Mekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan fi hadza, dalam lafaz ini dalilun ala anna makkata lan ta'uda litakuna bilada kufrin. Ini kabar gembira. Bahwa hadis ini adalah dalil yang menunjukkan Mekah itu tidak akan kembali lagi menjadi negara kafir. Karena sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak akan ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Bushra. Makanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bisyarah nabawiyah anna Makkah tatabqa daru islamin abada. Ini kabar gembira dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Mekah itu selamanya akan menjadi negara Islam. Selamanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bal satabqa bilada islamin ila an taquma sa'ati au ila an yasha' Allah. Bahkan Mekah itu terus akan menjadi negara Islam sampai hari kiamat atau sampai waktu Allah menghendaki. Ya, ini kabar gembira. Makanya kalau bisa tinggal di Mekah enak itu. Ya, negara Islam terus, ya. Insyaallah. Ada yang punya cita-cita mati di Mekah ini mungkin. Atau mati di Madinah. Makanya banyak sekali jamaah haji perginya kalau sudah tua-tua, ya Pak ya. Keluarganya juga naik ngecul ke wis. pikirannya wis kemot, kemot, kemot begitu. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata-kata la hijrata ba'dal fathi bukan berarti tidak ada hijrah sama sekali, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Ya, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, la tanqati'ul hijratu madama fid dunya daro daru kufrin wa daru islam. Hijrah ini tidak akan pernah putus selama di dunia itu ada negara kafir dan ada negara Islam. Ya, selama di dunia masih ada yang namanya negara kafir dan negara Islam. Faman kana fi daril kufr, maka siapa saja yang tinggal di negara kafir, wastata'a al-khuruj minha ila daril Islam, dan dia mampu untuk keluar dari negara kafir menuju negara Islam, fal hijratu fardun alaihi, maka hijrah itu menjadi wajib bagi dia. Sebetulnya hukum masalah perincian hijrah kapan menjadi wajib, kapan menjadi mustahab sudah kita terangkan di awal, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal mustad'afuna minar rijal wan nisa wal wildan, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang tua dari kalangan laki-laki ataupun wanita dan juga anak-anak, alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fasayaj'alullahu lahum sabila, maka Allah niscaya akan memberikan bagi mereka jalan keluar, ya. Ini adalah faedah kedua. Nah, la hijrata ba'da al-fathi artinya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mekah tidak lagi ditinggalkan karena dia adalah daru kufrin, karena Mekah sudah tidak akan lagi menjadi daru kufur atau negara kafir. Nah, kemudian faedah selanjutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyatun, yang tinggal adalah jihad dan niat. Artinya apa? Artinya al khair alladhi inqata'a binqita'il hijrah yumkinu tahsiluhu bil jihadi wa niyatis salihah. As-salihah. Kebaikan yang bisa didapatkan dengan berhijrah bisa didapatkan dengan cara lain. Yaitu apa? Berhijrah dan niat yang salihah yang benar ketika kebaikan yang bisa didapatkan dengan berhijrah atau kebaikan yang terputus dengan terputusnya hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, bisa didapatkan dengan cara lain, yaitu apa? Al-jihad wan-niyah, jihad dan niyah. Ini kabar gembira kepada para sahabat, karena hijrah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka, sebagian mereka mungkin tidak bisa mengikuti hijrah, ya, di antara mereka tidak bisa mengikuti hijrah, maka mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Yaitu apa? Jihad. Makanya mereka kalau dipanggil untuk berjihad, para sahabat, itu betul-betul semangat. Ya, semangat untuk mengikuti jihad tersebut. Sampai terkadang di antara mereka, ketika akan ikut berjihad dan tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki senjata, tidak ada kendaraan yang bisa membawa dia untuk berjihad, akhirnya dia ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis dia. Pulang. Ya, nangis. Dan di antara mereka adalah sahabat-sahabat remaja. Sahabat-sahabat remaja ini dites dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umurnya sudah sampai umur baligh, maka dia boleh mengikuti jihad. Akan tapi kalau di bawah dari buluh, di bawah dari 15 tahun, maka dia tidak boleh ikut jihad. Sehingga di antara mereka ada ketika ditolak untuk berjihad, sahabat-sahabat remaja, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini lebih mahir daripada dia. Saya lebih mahir panah saya, pemain panah saya itu lebih mahir daripada dia. Kenapa dia diterima, saya tidak, katanya. Akhirnya dia pun menunjukkan kebolehannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat mereka. Begitu juga ketika sudah terjun jihad, luar biasa semangatnya. Ala kulli hal, hijrah itu adalah amalan yang besar yang menunjukkan mereka ingin menyelamatkan agama mereka dengan berpindah, dan amalan ini saat itu terhenti karena Mekah sudah menjadi negara Islam, tapi tinggal ada jihad. Maka mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan kebaikan dengan cara berjihad. Apa itu jihad? Jihad secara bahasa itu ya badrul juhdi. Mengerahkan kemampuan. Itu namanya jihad. Ya. Kalau secara istilah ya badrul juhdi liqitalil kuffari wal musyrikin. Mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. A'da'il Islam. Musuh-musuh agama Islam. Itu namanya jihad. Ya. Baik itu musuh intern ataupun musuh ekstern. Ya. Apa hukum jihad? Hukum jihad secara asal itu adalah fardu kifayah. Hukum jihad pada asalnya adalah fardu kifayah. Kecuali dalam beberapa kondisi. Jadi jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kecuali dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idastunfirtum fanfiru. Kapan jihad itu menjadi wajib? Jihad itu menjadi wajib tatkala seorang waliyul amr menyerukan penduduknya untuk berjihad. Ya, mengajak rakyatnya untuk berjihad. Wa idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta keluar berjihad, maka kalian wajib keluar. Saat itu menjadi fardu ain. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua adalah tatkala sebuah negara atau sebuah daerah diserang oleh musuh, dikepung. Ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Aija'al adu hatta wasala ilal balad wa hasaral balad." Datang musuh mengepung satu tempat. Kemudian mereka sampai di satu tempat dan mengepung tempat itu, dan mereka akan menyerang tempat tersebut. Saral jihad fardu ainin, maka jadilah jihad saat itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, saqata anil baqin, gugurlah kewajiban yang lain, kewajiban orang-orang muslim lainnya. Apabila sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya, melakukannya, menjalankannya dengan tepat, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain untuk menjalankan perkara tersebut. Ya. Sakata anil baqin. Adapun fardu ain adalah fardu kewajiban atas setiap kaum muslimin. Tidak bisa diwakili. Contohnya sholat misalnya. Kalau yang tadi contohnya adalah sholat jenazah misalnya. Ya, sholat jenazah. Atau memandikan jenazah. Ya, termasuk mengurus jenazah. Gotong jenazah. Ya, gotong. Kalau sudah ada yang gotong, ya yang lain gugur. Jadi jangan gotong semua. Ya. Atau jangan juga sampai mayatnya suruh jalan sendiri, ini juga enggak boleh seperti ini ya. Ya, ini kalau sudah sebagian gotong jenazah, maka gugur kewajiban yang lain. Makanya biasanya kita apa? Cuma apa? Ngikuti dari belakang. Yang gotong paling 4 orang, 6 orang, 8 orang, demikian. Yang lainnya sudah gugur. Memandikan juga demikian dan yang lain-lain. Termasuk sholat jenazah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah menyolatkan, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi ingat, bahwasanya fardu kifayah juga memiliki keutamaan. Jadi jangan sampai kita ini apa? Leha-leha, ah itu rakmung fardu kifayah. Ya. Akhirnya kita dapatkan di kampung-kampung, saya dapatkan beberapa kali, yang namanya sholat jenazah itu yang nyolatkan apa? Sedikit. Karena apa? Merasa itu tidak wajib bagi mereka. Jadi cuma datang, nuwun sewu ya, datang, lungguh, ya, ngobrol, guyang-guyu, bunuh diri tadi sebagian, ya, bunuh diri, ya, ngobrol, guyang-guyu. Setelah itu jenazahnya digotong oleh sedikit sekali orang, yang lain pada bubar. Kenapa? Karena menganggap itu bukan kewajiban. Padahal itu adalah kewajiban, cuma fardu kifayah, dan keutamanya luar biasa agungnya, besarnya. Demikian, ini contoh fardu kifayah. Fardu ain contohnya adalah sholat wajib 5 waktu, tidak bisa diwakili. Oh, yang penting kan pak kae ya, wis sholat nyong titip ya. Kadang seperti itu, guyon-guyon itu kebangetan ya. Mau kemana pak? Ke masjid. Oh ya, titip ya, absen. Subhanallah ya. Jadi tidak bisa yang seperti itu diwakilkan. Nah, taib. Jihad menjadi wajib, menjadi fardu ain, tatkala satu tempat, satu negara, satu daerah dikepung dan diserang oleh musuh. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa wajaba ala kulli ahadin an yuqatila, wajib setiap orang itu ikut berperang, hatta nisa wasyuyukh al-qadirin, sampai pun wanita dan orang-orang tua yang masih mampu berperang. Jadi sampai wanita itu wajib ain kalau memang mampu berperang, termasuk orang-orang yang sudah tua, bisanya cuma ngambilkan batunya ngelempar enggak jauh 5 meter misalnya, ya kan, akan tetapi dia bisa mengambilkan anak panah ya, dia bantu. Kalau masih bisa seperti itu maka wajib ya. Ini apabila satu daerah diserang oleh musuh. Fa fi hadhil hal li anna hadza qitalu difa. Ya, wajib dalam kondisi yang semacam ini karena ini adalah peperangan yang bersifat mempertahankan diri. Ya, jadi kalau mempertahankan diri itu wajib bagi orang yang diserang. Daerah yang diserang. Adapun yang kedua adalah qitalu talab. Qital talab itu keluar menyerang satu daerah. Nah, ini tidak wajib bagi wanita, tidak wajib bagi orang-orang tua, ya, tidak wajib bagi setiap orang kecuali apabila ada waliul amr, pemerintah, pemimpin yang mengajak untuk berjihad. Nah, kemudian yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain idza hadhara saf, apabila seorang itu sudah masuk ke kancah pertempuran. Ya, sudah berhadapan dengan musuh, ya. Wal taqas saffan, antara barisan muslimin dan barisan kufar itu sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Maka yang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk melarikan diri. La yajuz li ahadin ayyan sarifa. Tidak boleh bagi seorang atau bagi seorang muslim untuk melarikan diri. dari kondisi semacam ini. Ya, sampai difirmankan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 15-16 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang kafir, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian melarikan diri. Ya, jadi apabila kita sudah bertemu, tidak boleh melarikan diri. Dalam hadis disebutkan, fa idza laqitum fasbutu. Kalau kalian sudah ketemu musuh, ya, mau enggak mau harus apa? Harus tegar. Ya, mau enggak mau harus tegar. Dan jihad itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau panjenengan bayangkan itu, kalau lihat film-film perang saja, bukan film ya, video perang. Peluru sekarang itu, Masya Allah, ya, api. Kita enggak tahu, tahu-tahu mungkin masuk kepala kita dan yang lain-lain. Kondisi yang sangat menegangkan. Ya. Termasuk berjaga-jaga. Saya dulu pernah diceritani, mungkin pernah saya sampaikan, tentang seorang anggota ya, anggota kepolisian dulu, yang dulu itu ikut berjaga-jaga di perbatasan dan mungkin terjadi peperangan. Itu sampai mohon maaf ya, saking ketakutan yang luar biasa mungkin dan ketegangan yang luar biasa, dia buang di celananya. Ya, ya mungkin enggak sempat untuk apa? Buang hajat di tempat yang lain, pindah itu enggak bisa. Mungkin ya akhirnya terpaksa di situ. Ya. Subhanallah. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an kondisi perang itu adalah wabalaghatil qulubu al-hanajir, dan hati itu seakan-akan mau loncat dari apa? Tenggorokan. Jadi jantung itu sudah sampai sini. Duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk sampai sini. Jantungnya sudah apa? Kayak tinggal di itu keluar gitu. Saking apa? Saking menegangkannya kondisi peperangan. Wa balaghatil qulubu al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun, dalam surat Al-Ahzab ya, dalam surat Al-Ahzab. Demikian ini kondisi peperangan. Maka ketika seorang muslim atau kaum muslimin bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan peperangan, tidak boleh mundur. Ya, tidak boleh mundur. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang berlari mundur pada hari itu, ya, illa mutaharrifan, kecuali kalau memang dia bersiasat, liqitalin, jadi dia pura-pura lari untuk menyerang kembali. Kalau mundur-mundur terus pergi, tidak boleh. Tapi kalau dia lari, seakan-akan lari, kemudian apa? Balik lagi, maka yang seperti ini apa? Boleh ya, untuk bersiasat. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau lari untuk bergabung menyelamatkan diri menuju ke kaum muslimin yang lebih kuat. Ini yang dilakukan oleh Khalid ibnul Walid ya, Khalid ibnul Walid dua-duanya dilakukan oleh beliau ya. Jadi Khalid ibnul Walid dia muncul sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, pertama kali adalah pada pertempuran Mu'tah, kalau enggak salah ya, pertempuran Mu'tah. yang pernah saya ceritakan sekilas, yaitu ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi. Saat itu jumlah kaum muslimin 3.000 orang, sementara kaum Romawi 200.000. Jadi satu banding berapa? Satu banding 70. 3.000 sama 200.000. Kita satu lawan 5 saja sudah mikir. Ini satu lawan 70. Masya Allah. Ya. Dan saat itu kita menyiapkan panglima-panglima perang yang sangat handal. Di antaranya adalah siapa? Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Kemudian Zaid bin Harithah. Ya. Dan tiga panglima ini semuanya gugur di medan perang. Dengan tetap mempertahankan keberaniannya dan panji-panji Islam. Sehingga panji itu jatuh karena memang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memegangnya. Kemudian panji itu setelah jatuh, dan berita itu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Madinah dan peperangan di Mu'tah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutila Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah telah meninggal dunia. Kemudian datang Ja'far bin Abi Thalib. Faqama maqamahu Ja'far. Tsumma kutila Ja'far. Faqama maqamahu Abdullah bin Rawahah. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kutila Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah meninggal. Fa jaa sayfun min suyufillahil maslul. Datanglah seorang pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Siapa? Khalid ibnul Walid. Maka oleh Khalid ibnul Walid pasukan ditarik. Ya, pasukan ditarik. Kemudian diputar. Yang sebelah kiri di sebelah kanan, yang sayap kanan geser sebelah kiri, yang di barisan depan putar di belakang, yang belakang maju ke depan. Makanya orang-orang Romawi, karena mereka barisannya tetap, yang kanannya di kanan, yang kiri ya kiri, depan ya depan. Akhirnya begitu perang lagi, krik, langsung kaget mereka. Loh, ini orangnya beda ini. Yang kemarin jenggotan ini enggak, misalnya kan begitu ya kan. Yang ini tinggi kok sekarang enggak, yang ini hitam sekarang putih misalnya. Wah, ini pasti ada pasukan apa? Pasukan baru ini. Kemudian disisakan satu pasukan oleh Khalid ibnul Walid di belakang pasukan. Ketika mereka sedang rame-ramenya berperang dengan jumlah yang sedikit, bayangkan. Dengan jumlah yang sedikit. Ketika sedang rame-ramenya berperang, maka dari belakang pasukan kaum muslimin, tugas mereka itu apa? Menjingkrak-jingkrakkan kudanya, lari dengan sekencang-kencangnya sehingga apa? Debu berterbangan. Maka orang-orang Romawi pun heran, kaget. Oh, datang bala bantuan katanya. Kita berhadapan dengan yang ini saja sudah kewalahan, apalagi datang. Takut mereka. Dalam kondisi takut itu, maka Khalid menarik pasukannya dan kembali ke kota Madinah dan menyelamatkan pasukan. Disebutkan bahwasanya dalam sejarah, yang meninggal dari kalangan kaum muslimin kalau tidak salah itu sekitar 12 orang saja. 3.000 lawan berapa? 200.000. 1 lawan 70. Yang meninggal 12. Di antaranya adalah 3 panglima kita radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ketika sampai ke kota Madinah, maka para sahabat yang lain mengatakan, hadza munafiqun, ini orang-orang munafik ini. Masa dari perang malah lari? Gimana ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang yang munafik. Mereka adalah al-mutahayyizina ila fi'ah. Mereka adalah orang yang lari menuju rombongan kaum muslimin yang lebih besar. Wa nahnu fi'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini di Madinah adalah fi'ah. Ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah munculnya pertama kali Saifullah al-Maslul, siapa? Khalid ibnul Walid. Baik, ini yang ketiga. Dan lari dari medan perang itu termasuk dari salah satu 7 perkara yang apa? Yang merupakan dosa besar. Adapun yang keempat, di mana peperangan itu menjadi wajib, adalah idhtija ilal insan. Apabila seseorang itu dibutuhkan. Apabila seorang itu dibutuhkan. Misal, bi an yakuna silah la ya'rifuhu illa fardun minal afrad. Ketika kaum muslimin perang misalnya, ada senjata yang tidak dikuasai kecuali oleh beberapa orang saja. Maka beberapa orang itu wajib untuk ikut perang dalam rangka untuk apa? Menggunakan senjata tersebut dan mengajari kaum muslimin yang lain untuk menggunakan senjata tersebut. Jadi pakai senjata itu bukan sembarangan. Kalau kita lihat film itu kan enak, dor. Kalau enggak latihan enggak bisa. Berat itu senjata. Ya, berat sekali, apalagi ini senjata pistol, belum nanti yang senjata apa? Yang laras panjang itu lebih berat lagi. Bapak-bapak belum pernah merasakan ya? Sama, Pak. Jadi sampai kalau enggak persiapan itu sampai goyang. Itu berat sekali senjatanya. Nah. Makanya betul sekali di sini dikatakan apabila seorang itu memang dibutuhkan untuk keluar menuju medan perang, maka dia wajib untuk keluar. Ya, misalnya dia adalah orang yang menguasai sebuah persenjataan yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin yang lainnya. Wa kana an-nas yahtajuna ila hadzal rajul liisti'mali hadzal silah al-jadid. Orang-orang membutuhkan orang ini, ya kaum muslimin sangat membutuhkan orang ini untuk menggunakan persenjataan yang baru. Fa innahu yata'ayyanu alaihi an yujahida wa illam yastanfiruhul imam. Maka wajib bagi orang tersebut untuk keluar jihad meskipun imam, pemimpin tidak menyuruhnya untuk keluar. Jadi kalau ngelihat kaum muslimin pada ini gimana ya, senjatanya ada yang megangnya kebalik begitu kan, nggak ada yang tahu caranya, padahal dia tahu, maka dia jangan menunggu perintah siapa, perintah amir, dia harus segera apa, keluar untuk memegang senjata tersebut dan mengajari kaum muslimin. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kalau tidak ada halangan dari diri saya, ya, tentang masalah atau pembahasan tentang hadis yang ketiga ini kaitannya dengan masalah jihad insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, keluarga saya dan kaum muslimin di amat dimanapun Anda berada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.